Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala mengatakan, في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في dalam الصحيح yaitu صحيح البخاري dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda إِذَا قَدَ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خَدْعَانًا لِقَوْلِهِ. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat pun memukulkan sayap-sayap mereka karena tunduk dengan firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalika. Seakan-akan berupa rantai besi yang ditarik di atas batu yang keras, yang suara tersebut sampai kepada mereka, yaitu yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berbicara dengan suara, sebagaimana rantai besi apabila ditarik di atas batu yang keras mengeluarkan suara. Bukan yang dimaksud di sini adalah menyerupakan suara Allah dengan suara rantai besi, tidak. Tetapi menyamakan dari sisi bahwa kedua-duanya berupa suara. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Hingga apabila telah dicabut ketakutan dari kalbu-kalbu mereka para malaikat, mereka para malaikat pun berkata, apa yang Rabb kalian ucapkan? قالوا الحق وهو العلي الكبير. Mereka para malaikat mengatakan, Rabb Azza wa Jalla mengatakan kebenaran, dan dia Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha besar. فيسمعها مسترق السمع. Lalu pencuri dengar pun mendengar firman Allah Azza wa Jalla tersebut, mendengar jawaban yang disampaikan oleh sebagian malaikat tersebut. Wa mustariqus sam'i hakadha. Dan pencuri dengar tersebut demikian. Ba'duha fawqa ba'din. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. Dan Sufyan yaitu Ibnu Uyainah rahimahullahu taala menyifatinya dengan telapak tangannya, lalu ia memiringkannya dan merenggangkan di antara jari jemarinya. Ini kalau tidak dengan tatap muka agak sulit. Jadi gambarannya adalah ketika tangan antum mau bersalaman. Ketika tangan antum mau bersalaman itu kan jari jempol ada di atas. Jari kelingking di bawah. Ini yang dimaksud dengan faharrafaha. Jadi seperti orang yang mau bersalaman. Kemudian antum bentangkan jari jemari. Dijauhkan jaraknya. Direnggangkan. Direnggangkan. Ini lebih pas daripada dibentangkan ya. Direnggangkan antara jari satu dengan jari yang lain. Nah, pencuri dengar di langit itu demikian keadaannya. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sebagaimana jari jemari kita sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ini maksudnya. Qala alaihi salatu wassalam fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Lalu pencuri dengar tersebut mendengar sebuah kalimat kemudian menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu. Kemudian yang lain menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awil kahini. Hingga ia menyampaikannya kepada lisan penyihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang komet atau meteor mendapati pencuri dengar tersebut mengenainya sebelum ia sempat menyampaikan kalimat tersebut. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Dan terkadang pencuri dengar tersebut menyampaikannya sebelum komet atau meteor tersebut mendapatinya. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Lalu ia berdusta bersama dengan satu kalimat tersebut 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Lalu dikatakan, bukankah ia telah berkata kepada kita pada hari demikian dan demikian, ucapan demikian dan demikian? Fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'i. Maka penyihir atau dukun tersebut dibenarkan dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Sufyanu huwa ibn Uyainah ibn Maimun al-Hilali. Sufyan, beliau adalah ibn Uyainah bin Maimun al-Hilali. ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة مات سنة 98 من الهجرة النبوية. Beliau meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. في الصحيح أي في صحيح البخاري. Di dalam الصحيح yaitu di dalam صحيح البخاري. Idza qada Allahu al-amra ay idza takallama bihi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara, yaitu apabila Allah Azza wa Jalla mengucapkannya. Khad'anan bi fathataini min al-khudu'i. Dengan min fathah al-kha dan dad, dari kata al-khudu' tunduk. Waruya bidammi awwalihi wa sukuni thanihi ay khadi'ina, dan diriwayatkan dengan mendhamma awalnya yaitu khu, dan mensukun yang kedua yaitu khud'anan, bermakna dalam keadaan tunduk. Liqaulihi ay liqaulillahi ta'ala, terhadap ucapannya yaitu terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu ay as-sawt al-masmu'a, suara yang didengar tersebut. Safwanun huwa al-hajarul amlasu, yaitu batu yang halus. Yanfudhuhum dhalika ay yakhlusu hadzal qawlu wa yamdi fil malaikati. Yaitu ucapan ini sampai kepada para malaikat. Yakhlusu wa yamdi ay yasilu. Wa yasma'uha ay al-kalimata allati qadaha Allahu. Dan pencuri dengar mendengarnya, yaitu mendengar kalimat yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan, yaitu ucapkan. Mustariqu sam'i al-mukhtatifu li kalamil malaikati minasyayatini. Pencuri dengar yang dimaksud, yang menyambar ucapan para malaikat, yaitu mendengar ucapan para malaikat tersebut dari kalangan para syaitan. Wasafahu ay wasafa rukubas syayatini ba'dahum fawqa ba'din hatta yasilu ila haythu yasma'una تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. Menyifatinya yaitu Sufyan ibn Uyainah menyifati bagaimana para syaitan sebagian mereka berada di atas sebagian yang lainnya hingga mereka sampai ke tempat yang mereka bisa mendengar percakapan para malaikat tentang perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yaitu ucapkan. Faharrafaha amalaha, mencondongkannya. Wabaddada baina asabi'ihi, ay farraqa bainahuma, bainaha. Merenggangkan antara jari-jemarinya, yaitu memisah-misahkan di antara jari-jemari tersebut. As-sahiru alladhi yata'ata as-sihra, tukang sihir yaitu orang yang melakukan sihir. Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min 'amalil 'uqadi war-ruqa wa ghairiha, yaitu ungkapan tentang perkara yang tersembunyi dan lembut sebabnya, berupa perbuatan membuat ikatan-ikatan dan bacaan-bacaan dan yang lainnya. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru 'anil kainati fi mustaqbaliz zamani. Dukun yaitu orang yang mengkhabarkan tentang segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Wa yad'i ma'rifatal asrari, dan mengklaim mengetahui rahasia-rahasia. Adrakahu shihabu, komet atau meteor mendapatinya. Ay adrakal mustariqa shihabu wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayahriquhu, yaitu komet atau meteor tersebut, mendapati si pencuri dengar dan syihab, yaitu yang dilemparkan sebelum si pencuri dengar menyampaikan berita yang didengarnya, lalu membakarnya. Komet atau meteor tersebut membakar si pencuri dengar. Fayakdzibu, lalu ia berdusta, ay as-sahiru awil kahinu, tukang sihir atau dukun tersebut. Ma'aha ay al-kalimatil lati al-qaha, yaitu kalimat yang disampaikannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.